Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'du. Sahabat Radio Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita dan memberikan segala kenikmatan dan hidayah taufik kepada kita sehingga kita masih berada di atas iman, di atas Islam. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita istiqomah di atas iman, di atas Islam hingga ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan kajian kita asbab ziyadatil iman wa nuqsanihi, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, yang kita pada kesempatan sebelumnya telah menjelaskan bahwa di antara sebab-sebab bertambahnya iman yaitu bertafaqquh fid din, ta'allumu al-ilmin nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan di antara ilmu yang bermanfaat, penulis di sini Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala menyebutkan bahwa ada beberapa bentuk yang bisa kita lakukan di antara menuntut ilmu yang bermanfaat. Ada lima, beliau menyampaikan. Yang pertama, membaca Al-Quranul Karim dan mentadaburinya. Yang kedua, mengenal nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, merenungi sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, merenungi indahnya ajaran Islam ini. Kemudian yang kelima, membaca sejarah perjuangan dan sejarah kehidupan para salafus salih, para orang-orang saleh yang terdahulu. Ini antara lima hal yang beliau sampaikan, dan insyaallah kita akan jelaskan beberapa hal tersebut satu persatu di antara model dari belajar ilmu yang bisa mengantarkan seseorang untuk menambah keimanannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu membaca dan mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahuilah bahwasanya seorang atau Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim melalui Malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat, sebagai berkah, sebagai cahaya, sebagai pengobat, sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai pemberi gembira dan peringatan bagi kaum muslimin. Itu semua menjadikan Al-Quran sebuah mukjizat yang besar, yang apabila seorang muslim membacanya dan membaca yang disertai dengan tadabur, yang juga kemudian disertai dengan amalan atau beramal dengan apa yang dia baca tersebut, akan melahirkan bertambahnya keimanan, akan melahirkan kekuatan bagi seorang mukmin, akan melahirkan kemuliaan bagi seorang mukmin. Beliau menyebutkan beberapa ayat yang menyebutkan atau yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan mengenai Al-Quran ini dan apa fungsi-fungsi atau apa kelebihan-kelebihan Al-Quran, kelebihan-kelebihan kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ini. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-92, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَهَذَا كِتَابٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. Dan ini adalah kitab, أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, yang kami turunkan kitab ini, مُبَارَكٌ, sebagai berkah, مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, مُصَدِّقُ, pembenar, الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, yang berada di hadapannya, yaitu di hadapanmu, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan atau Allah sebutkan bahwa Al-Quran ini adalah mubarakun, berkah, dan pembenar kitab-kitab sebelumnya. Maka Al-Quran ini mengandung kebaikan dan bisa membuat kebaikan dan bisa membuat bertambahnya kebaikan, itu berkah ya, dia baik dan membuat sesuatu bertambah baik, itu berkah. Harta yang berkah, harta yang baik, dan ketika dipakai, digunakan, dimakan, membuat orang yang memakainya, menggunakannya bertambah baik juga. Waktu yang berkah adalah waktu yang baik, dan kemudian membuat orang-orang yang memakainya juga semakin bertambah baik. Demikian pula Al-Quran, Allah katakan berkah dia adalah kebaikan dan akan semakin baik orang-orang yang berinteraksi dengannya. Kita katakan saja interaksi ini untuk semua hal yang tentang Al-Quran, baik dari membacanya, mempelajarinya, menghafalkannya, mentadaburinya, mengamalkannya. Semuanya kita katakan saja dengan interaksi, sehingga bisa lebih ringkas. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun, ini adalah kitab yaitu Al-Qur'an, anzalnahu mubarakun, kami turunkan kepadanya, kepada Muhammad, mubarakun, berkah, fattabi'uhu, maka itu ikutilah ia. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini lagi-lagi Allah menyebutkan Al-Qur'an adalah berkah, dan bagi orang yang mengikutinya, mengikuti Al-Qur'an dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan la'allakum turhamun, semoga kalian atau agar kalian mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rahmat bagi orang yang mengikuti Al-Qur'an dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ini juga merupakan sebuah hal yang sangat besar. Rahmat itu ke depan diberikan petunjuk, yang belakang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-52. Allah mengatakan walaqad ji'nahum bikitamin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh kami telah datang kepada mereka dengan sebuah kitab, fassalnahu ala ilmin, kami rincikan kitab itu dengan ilmu, hudan sebagai petunjuk, wa rahmatan sebagai rahmat, liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan Al-Quran rahmat. Tadi masa lalunya akan diampuni oleh Allah, masa depannya akan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Sekaligus dia adalah hudan, petunjuk bagi manusia. Ya, petunjuk bagi Allah. Allah kisahkan bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan, yang Allah datang dengannya, penjelasan-penjelasan yang tentang syariat Allah, Allah turunkan dalam Al-Qur'an, dia adalah petunjuk. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan lagi dalam surat An-Nahl ayat 89. Masih mengenai Quran. Allah mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Wa nazzalna 'alaika, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitaba, al-kitab ini yaitu Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat, wa bushra lil muslimin, dan berita gembira bagi orang-orang yang muslim. Allah menyebutkan bahwa Al-Qur'an ini tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Bagaimana Ustaz? Masa penjelas segala sesuatu adalah Al-Qur'an? Iya. Silakan Anda temukan pertanyaan berbagai macam hal, Anda akan mendapatkan solusinya di Al-Qur'an. Tentang apa saja? Tentang apa Ustaz? Tentang masak-masakan? Iya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, tanyalah kepada orang-orang yang tahu jika kalian tidak mengetahui. Ya. Wahudan, petunjuk. Ya, tadi kita katakan Quran adalah petunjuk yang Allah jadikan dia, orang-orang yang ikut petunjuk tersebut tentunya orang yang selamat. Orang yang tidak ikut petunjuk minimal dia akan tersesat, atau bisa jadi juga tersesat sudah gitu celaka. Warahmah, dan rahmat. Tadi rahmat adalah ampunan untuk dosa di masa lalu, dan rahmat atau petunjuk Allah Ta'ala agar orang tersebut senantiasa berada dalam yang lurus untuk masa yang akan datang. Wa bushra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Ya. Al-Quran adalah kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, bagi orang-orang muslim. Pemberi kabar gembira dia ketika di dunia, sehingga dia menjadi orang yang benar-benar gembira di dunia karena digembirakan, diberi kabar gembira oleh Al-Quran, dan terlebih lagi di akhirat dia akan menjadi orang yang gembira hakiki, hatinya gembira, lahiriahnya gembira. Di dunia hatinya akan gembira walaupun orang-orang tidak melihat dia gembira, mungkin karena mungkin tidak punya, karena mungkin miskin, karena mungkin tidak punya apa-apa. Tapi hatinya seorang muslim yang mengikuti Al-Quran adalah hati yang gembira. Adapun di akhirat, dia akan gembira hatinya dan orang akan melihat dia benar-benar gembira dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan padanya. Bahkan orang-orang penduduk surga yang ada di bawah dia pun akan cemburu pada yang di atasnya. Ya, penduduk surga disebutkan dalam hadis, yang di antara kecemburuan penduduk surga adalah kepada penduduk surga yang berada di atasnya, sehingga dia mengatakan, seandainya aku mengamalkan ini dan itu, ya, maka dia akan terlebih lagi di hadapan para ahlun nar, karena ahlun nar akan ditampakkan kepada mereka ahlul jannah sebagai tambahan siksa azab bagi mereka. Kalau orang tersiksa bareng-bareng rame-rame, tidak melihat yang enak-enak, melihat semuanya tersiksa seperti dia, itu agak mendingan. Ya, sama-sama lah, semuanya juga tersiksa seperti saya. Tapi ketika dia tersiksa, dia melihat ada orang yang mendapatkan kenikmatan yang nikmat, itu menambah siksanya. Ya, maka wa busra lil muslimin. Kabar gembira bagi orang-orang muslim. Dia akan orang-orang muslim akan di dunia akan gembira walaupun tidak terlihat gembira. Di akhirat dia akan gembira dan akan terlihat gembira. Kemudian bagi siapa tadi? Bagi orang-orang yang tentunya mengimani Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surat Sad ayat ke-29, ayat yang kelima yang beliau bawakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkaru ulul albab Kitabun anzalnahu ilaika, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan ia kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, kitab ini berkah, liyadabbaru ayatih, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Subhanallah, ya, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Allah Ta'ala mengatakan ini, bagaimana agar kitab ini berkah, liyadabbaru ayatih, ditadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal pikiran itu bisa mengingat dari Al-Quran tersebut. Nah, sehingga keberkahan Al-Quran tergantung dari bagaimana orang mentadaburi Al-Quran tersebut, bagi dirinya, bagi masyarakatnya, bagi keluarganya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surat Al-Isra ayat 9. Allah mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Inna hadzal qur'an, sungguhnya Quran ini, yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus, wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan gembira bagi orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna as-salihat, yang mereka beramal saleh, annalahum ajran kabira, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Maka Allah menyebutkan di sini Al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, kepada jalan yang lebih lurus. Ini bentuk bahasa Arab untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya jalan yang bisa menunjukkan seorang kepada kelurusan dalam perbuatan, dalam berpikiran, dalam bertindak. Wa yubashshirul mu'minin, dan juga dia memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka pahala yang besar, yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah Allah sebutkan lagi dalam ayat ini bahwa Al-Quran adalah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kabar gembiranya apa? Ajrun kabira, pahala yang besar. bukan rumah yang mewah, bukan anak-anak yang banyak, bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang banyak, bukan berbagai macam keuntungan dunia. Kenapa? Karena ini kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang dia punya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Maka Al-Quran berfungsi pada hati orang-orang yang beriman. Dia akan membawa kabar gembira yang tentunya akan menggembirakan mereka. Maka sebaliknya, orang-orang yang tidak punya keimanan dan kegembiraan itu akan berbanding lurus dengan keimanannya. Semakin dalam keimanannya, semakin gembira dia mendengar kabar gembira dalam Al-Quran. Semakin cetek imannya, semakin menganggap biasa-biasa saja kabar gembira dari Al-Quran. Bahkan tidak ada imannya, Al-Quran bukan jadi kabar gembira baginya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman pula dalam surat Al-Isra ayat ke-82. Allah mengatakan, wa nunazziru minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazziru minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Qur'an, ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin, apa-apa yang ma huwa syifa, apa-apa yang menjadi obat, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yadidu dhalimina illa khasara, dan tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali penyesalan. Maka dalam ayat ini Allah menceritakan bahwa Al-Quran rahmat, sudah berulang kali tadi, ada yang baru yaitu syifa, obat. Maka Al-Quran adalah obat bagi orang-orang yang beriman atas penyakit fisiknya, yang ia bisa digunakan untuk meruqyah, dan itu akan berpengaruh apabila orang yang meruqyah dan dari ruqyah memiliki keimanan yang tinggi. Kemudian obat hati tentunya, ya, obat hati dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Al-Quran mengobati penyakit syahwat, bukan lemah syahwat, tapi penyakit syahwat, ya. Yaitu orang yang terdorong nafsunya dengan syahwat, maka dia bisa diobati dengan Al-Quran, dengan banyak membacanya, dengan banyak mentadaburinya. Dan dia pula bisa mengobati orang dari penyakit syubhat yang bercokol di otaknya, yang bercokol di kepalanya, segala macam yang dia rasa ganjal, dia rasa janggal, dia rasa tidak pas tentang Islam, mungkin yang pernah dia tahui dari orang lain atau pikiran-pikiran dirinya sendiri. Ketika orang memahami Quran, membacanya, mentadaburinya dengan benar, maka dia akan terlepas dari penyakit syubhat tersebut. Maka dia adalah syifa bagi orang-orang yang beriman. Adapun tadi, bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang cetek imannya, cetek pula pengaruhnya. Bagi orang yang dalam imannya, dalam pengaruhnya. Bagi orang yang tidak punya iman, tidak ada pengaruhnya. Bagi orang-orang yang menentang Al-Quran, menghinakan Al-Quran, menodai Al-Quran, melecehkan Al-Quran, wala yazidud dhalimina illa khasara, kata Allah, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu melainkan penyesalan. Al-Quran akan menjadi penyesalan bagi dia. Al-Quran akan menjadi satu hal yang membuat dia menyesal seumur hidupnya. Dan kalau dia wafat dalam keadaan belum bertaubat, ditambah lagi selama-lamanya di akhirat tentunya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lagi dalam surat Qaf ayat ke-37 mengenai Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya bagi pada yang demikian itu, yaitu Al-Quran, ada apa kata Allah tentang Al-Quran? La dhikra, benar-benar ada dhikra, peringatan, pengingat. Liman kana lahu qalbun, pengingat bagi siapa? Orang yang mati tidak bisa diingatkan. Anda ngasih alarm pada orang yang mati subuh-subuh, Anda siram dia dengan air subuh-subuh biar dia bangun subuh, ya tidak akan bisa mengingat. Dia tidak akan bisa sholat subuh, bangun, karena sudah mati. Demikian pula Al-Quran akan menjadi pengingat bagi liman kana lahu qalbun, bagi orang yang masih punya hati. au al-qasam'a, dan dia mengkonsentrasikan pendengarannya ketika mendengarkan Al-Quran, wa huwa syahid, dan dia menyaksikannya. Maka seseorang yang hanya mendengarkan Al-Quran sebagai mana mendengarkan suara-suara lainnya, acuh tak acuh ketika mendengarkan Al-Quran, dia tidak akan bisa mendapatkan peringatan dan pengingat dari Al-Quran. Bagi mereka yang hatinya berkonsentrasi, pendengarannya berkonsentrasi, mata dia melihat Al-Quran, inilah orang-orang yang akan mendapatkan pengingat dari Al-Quran. Allah sebutkan ini dalam surat Qaf, maka ia juga sekaligus sebagai pengingat bagi kita, orang-orang yang beriman, yang mengkonsentrasikan dirinya dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau menyebutkan berbagai macam tema-tema yang terdapat dalam Al-Quran yang bisa membuat yang dia sebagai berkah, dia sebagai rahmat, petunjuk, penjelas, obat, pengingat, semuanya itu benar-benar terrealisasi. Kenapa? Karena konten-konten yang ada dalam Al-Quran memang benar-benar diperlukan oleh seorang hamba. Ya, beliau menyebutkan berbagai macam hal, diantaranya Al-Quran mengingatkan manusia tentang Allah Ta'ala. Al-Quran mengingatkan manusia tentang bahwa Allah Ta'ala lah raja dari segala sesuatu, baginya segala pujian. Allah Ta'ala adalah yang menciptakan, yang segala urusan terpulang semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Quran juga menceritakan tentang nama-nama dan sifatnya. Al-Quran menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Al-Quran juga menceritakan tentang ancaman-ancaman yang Allah ancam pada manusia apabila mereka durhaka. Al-Quran juga menceritakan tentang orang-orang soleh, tentang amal-amal mereka, pujian-pujian pada mereka, uji coba atau cobaan-cobaan yang mereka dapati. Demikian pula tentang orang-orang yang buruk, orang-orang yang bejat. Al-Quran ceritakan bagaimana kisah kehidupan mereka, buruknya mereka, zalimnya mereka, sekaligus azab yang mereka dapatkan. Al-Quran juga menceritakan tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Al-Quran menceritakan tentang berbagai macam keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, berupa surga dan kenikmatan yang ada dalamnya, dan keburukan-keburukan, pedihan-kepedihan yang dapat oleh orang-orang yang buruk berupa neraka dan segala sakit dan segala derita dan segala siksa di dalamnya. Maka bagaimana orang tidak bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Ya. Beliau menyebutkan berbagai macam konten yang ada dalam Al-Quran tersebut, yang setiap hati orang-orang yang beriman yang membacanya, walaupun dibaca sekilas saja, dia akan mendapatkan petunjuk darinya. Kemudian diantaranya beliau menukilkan perkataan Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man tadabbara kalamahu arafa ar-rabb. Barang siapa yang mentadaburi perkataannya, yaitu perkataan Allah, arafa rabba, dia akan mengenal Allah Ta'ala. Arafa azima sultanihi wa qudratihi. Dia akan mengetahui betapa agung kekuasaan Allah Ta'ala dan betapa besarnya kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arafa azima tafaddulihi 'alal mu'minin. Dan dia akan mengetahui betapa besarnya karunia Allah kepada orang-orang beriman. Ya, dan kemudian wa arafa ma 'alaihi min fardhi ibadatihi. Dan dia akan mengetahui kewajiban-kewajibannya berupa peribadatan kepada Allah Ta'ala. Fa'alzama nafsahu al-wajiba. Maka dia mengilzamkan dirinya, dia mengkonsekuensikan dirinya untuk senantiasa mengerjakan kewajiban. Wahadzaru mimma hadzarahu maulahul karim. Dan dia akan mewaspadai sesuatu yang Allah Ta'ala telah memintanya untuk berwaspada darinya. Dan seterusnya, berupa konten-konten Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran yang membuat seseorang itu akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin taat, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai beliau mengatakan, wa kana hammuhu inda tilawatil lisurah idza iftataha mata ta'idhu bima atlu wa lam yakun muraduhu mata akhtim as-surata. Ini yang perlu di yang perlu digarisbawahi, wa kana hammuhu inda tilawah, karena berbagai nikmat yang dia dapatkan ketika mentadaburi Al-Quran ini, wakana hamhu inda tilawah, dan yang menjadi tujuannya ketika membuka Al-Quran untuk membacanya, li surah idaftataha, ketika memulai membaca Quran, mata at-ta'idhu bima atlu, kapan saya bisa mendapatkan petunjuk dari apa yang saya baca ini. Ya. Jadi tujuan ketika dia buka Quran apa? Ketika dia buka Quran tujuannya, dari ayat ini apa yang saya bisa tadaburi? Dari ayat ini apa yang bisa saya tadaburi? Dari ayat ini apa yang saya bisa amalkan? Dari ayat ini pelajaran apa yang bisa saya ambil? Walam yakun muraduhu mata ahtatim bisurah, dan bukan tujuannya kapan saya selesai baca ini. Seperti orang yang kejar setoran, dia baca, dia hafalkan, sehingga dia akan semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena targetnya bukan sekedar khatam, targetnya bukan sekedar hafal banyak, tapi targetnya adalah mata at-ta'id bima atlu, kapan saya mengambil pelajaran dari apa yang saya baca ini. Dia akan pelan membaca Al-Quran, dia akan merenungi huruf per hurufnya, dia akan merenungi domir per domirnya, dia akan merenungi harokat per harokatnya, dia akan merenungi susunan per susunan Al-Quran, sehingga dia bisa benar-benar mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dia akan membaca sibuk dengan buku-buku tafsir, sehingga dia paham tentang makna Al-Quran yang terdapat di dalamnya. Kata beliau lagi, wa innama muraduhu mata aqilu minallahi al-khitab, mata asdajir, mata a'tabir. Dan tujuannya adalah mata aqilu minallahi al-khitab, kapan saya bisa memikirkan omongan dari Allah Ta'ala ini. Mata asdajir, kapan saya bisa diperingatkan. Mata a'tabir, kapan saya bisa mengambil pelajaran. Lianna tilawatal Quran ibadatun la takunu bighaflatin wallahu almuwaffiq lidzalik. Karena sesungguhnya tilawah Al-Quran adalah ibadah. Ini kata Imam Al-Ajuri. La takunu bighaflatin, sebagaimana ibadah itu tidak boleh dengan ghaflah. Tidak boleh ibadah itu lalai. Anda salat, salat Anda harus sambil menghadirkan hati Anda. Tidak boleh Anda salat imam baca Al-Fatihah, misalnya sholatnya jahar, kemudian pikiran Anda kemana-mana. Atau tidak boleh pula Anda ketika Anda membaca, karena Anda sudah hafal, sudah biasa baca Al-Fatihah, ketika baca Al-Fatihah pun pikiran Anda kemana-mana, karena otomatis sudah mulut ini baca Al-Fatihah, bukan merenungkan isi kandungan Al-Fatihah. Ini tidak boleh dalam ibadah. Demikian pula ketika kita membaca Al-Quran, kita sudah bisa baca Quran, lancar baca Quran, ketika baca-baca begitu saja tanpa merenungkan isi terdapat di dalamnya, tidak boleh. Lianna tilawat al-Quran ibadatun, karena sesungguhnya tilawah Al-Quran ini ibadah, dan ibadah itu tidak boleh disertai dengan kelalaian. Wallahul muwaffiq lidzalik, dan Allah lah yang memberi taufik kepada hal tersebut dan kepada semua baiknya ibadah kita yang lain. Sehingga doa kita, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Karena itu semua kita bisa tilawah Al-Quran dengan baik adalah Allah yang memberikan taufik kepada kita. Wallahul muwaffiqu lidzalik, dan Allah yang memberi taufik kepada hal tersebut. Itu kata Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan tentang Al-Quran ini besok dengan beberapa poin yang beliau sampaikan. Apa konten Al-Quran dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari hamba-hambanya tentang Al-Quran, dan bagaimana fungsi Al-Quran tersebut pada kehidupan seorang hamba. Dan itu semua menunjukkan bahwa kita mesti senantiasa memperhatikan Al-Quran, mesti senantiasa kita ini menjadi ahlul Quran. Apa saja itu, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bismillah. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas pelajarannya di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan sobat muslim dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak bersama di kesempatan Selasa siang ini, kajian rutin bersama Ustaz Tamrul Akadinta Hafizullah Ta'ala. Dan baiklah Ustaz, kita mungkin akan langsung saja Ustaz untuk masuk ke sesi tanya-jawab Ustaz. Nah, alhamdulillah telah hadir Ustaz satu buah pertanyaan dari pendengar radio muslim. Akan saya baca Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah jika sholat kita tidak khusyuk merupakan tanda bahwa iman kita berkurang Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Nah, Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kemaksiatan yang dalam bentuk kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang salat tidak khusyuk, yang bahkan kemudian disertai dengan dia memikirkan hal-hal yang lainnya. Nah, maka jawabannya adalah benar bahwa ketika kita sholat tidak khusyuk, itu adalah tanda bahwa iman kita sedang berkurang. Bahkan ketika posisi sholat kita seharusnya bisa berkonsentrasi kepada Allah Ta'ala, kita berkonsentrasi kepada hal yang lainnya yang membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Karena khusyuk itu artinya hudurul qalb, hati itu hadir. Yang dibaca dia pahami, gerakannya dia pahami, yang dia baca dia pahami, ya, yang dia baca dia pahami. Ketika dia mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim, maka dia paham bahwa dia menghadirkan hatinya bahwa segala puji itu bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dan seterusnya. Maka ketika hati tidak khusyuk, walaupun lidahnya mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, terus karena sudah biasa baca Al-Fatihah, otomatis lidahnya baca Al-Fatihah, tapi hatinya kemana-mana, mikir pekerjaan, mikir dompet yang hilang, mungkin mikir HP yang hilang. Nah, ini menunjukkan adanya sedang kekurangnya, memang menunjukkan berkurangnya keimanan kita. Nah, baik Ustaz, mungkin sedikit tambahan dari saya Ustaz. Nah, ketika kita kan sedang sholat tiba-tiba tidak khusyuk Ustaz, mungkin ada sedikit tips Ustaz bagaimana agar kita bisa kembali lagi Ustaz untuk bisa khusyuk begitu Ustaz. Iya. Dan itu sering terjadi, orang di awal sholat mungkin Masya Allah sudah berusaha menyiapkan dirinya dengan dengan persiapan-persiapan yang ada. Dia mungkin baca Quran atau berdoa atau kemudian sholat sunnah sebelumnya sehingga lebih siap ketika sholat. Tapi kemudian ketika sholatnya dia lakukan, tiba-tiba ada godaan yang atau ada gambaran-gambaran atau ada pikiran-pikiran yang mengganggu pikiran dia. Maka bagaimana caranya kita bisa kembali kepada kekhusyuan dalam sholat? Ya tadi memang bawa diri kita untuk merenungi makna bacaan yang kita baca. Karena hati manusia ini satu dan dia berpikiran bercabang itu pada satu sisi, sangat susah sekali orang berpikiran bercabang pada satu sisi. Yang terjadi bisa ngaco nantinya. Sehingga tajamkan hati, konsentrasikan hati untuk membaca sesuatu yang atau memahami sesuatu yang kita baca. Dengan itu insya Allah akan hilang juga apa yang melekat, pikiran-pikiran yang tadi melekat pada hati. Karena hati hanya bisa satu berpikirnya, seperti itu. Nah. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.